Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita akan membaca kaidah yang ke-44 dari Al-Qawaidul Hisan tafsir Al-Qur'an. Tadi Syekh Abdul Rahman bin Salih rahimahullah. Khabar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qaidatu ar-rabi'atu wal-arba'un. Inda milanin nafsi aw khawfi milaniha ila ma la yanbaghi yudzakkiruha Allahu ma yafutuha min al-khairi wa ma yahsulu laha min ad-darari. Wa hadha fil Qur'ani katsirun. وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليها النفس وما يحصل من المكروه المرتب عليه. Ini kaidah yang ke-44, yaitu ketika dalam diri dan jiwa ini ada yang namanya mail, kecenderungan untuk menyimpang, atau khauf mailih, khawatir akan menyimpang, ila ma la yanbaghi, kepada apa yang tidak sepantasnya. Nah, di saat seperti itu, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa kalau itu diikuti akan luput dari diri ini kebaikan dan akan terjadi pada diri ini dharar, madarat, tidak dapat kebaikan malah dapat madarat. Ini jadikan ini sebagai kaidah. Dan ini banyak disebut dalam Al-Quran. Kalau kita mengikuti kecenderungan nafsu yang menyimpang dari jalan yang lurus, dari as-siratal mustaqim, dari keistiqomahan, akan dua yang bakal terjadi, yaitu fawatul khair, luputnya kebaikan dari kita, dan husulul dharar, terjadinya kemadharatan. Kata Syekh rahimahullah, wa hadha fil Quran katsir, dan ini dalam Al-Quran banyak sekali kaidah ini. Wa huwa min anfa'il asya fi husulil istiqamah, dan ini di antara perkara yang sangat bermanfaat di dalam mewujudkan keistiqomah. Bagaimana biar kita ini bisa istiqomah? Maka kita harus pahami seperti ini, bahwa kalau kita menyimpang dari jalan yang lurus, jalan yang mustaqim, hendaklah kita ingat bahwa mesti akan terjadi dua ini, fawatul khair dan husulul dharar, hilang kebaikan yang kita inginkan dan terjadilah kemadharatan yang sesungguhnya kita tidak inginkan. Kebaikan yang hilang dari kita ketika mengikuti kecenderungan nafsu yang menyimpang itu jauh lebih besar daripada kebaikan yang mungkin kita dapat dengan mengikuti nafsu tadi. Ya. Hanya sedikit sesaat. Tapi yang hilang jauh lebih besar. Bahkan bisa sampai selama-lamanya. Tidak lagi dapat nikmat itu. Kemadharatan yang mungkin kita akan terima ketika kita tidak mengikuti nafsu yang menyimpang, mungkin ada sisi keenak gitu ya. Itu jauh lebih ringan daripada kemadharatan yang bakal terjadi kalau kita mengikutinya. Pahami baik-baik itu. Nah, kalau kita memahami ini dan betul-betul sadar dengan kesadaran yang penuh dan bisa merasakan ya, dua perkara ini terjadi ya, pada setiap bentuk penyimpangan, maka diiznillah dengan taufik dari Allah Ta'ala kita akan lebih bisa untuk apa? Istiqomah. Cepat dalam menjalani perintah dan cepat pula dalam meninggalkan larangan. Kalau ini difahami. Ini kata Syekh, "Li'anna al-amra wa an-nahyi mujarrad la yakfi akthar al-khalq." Karena perintah dan larangan, kalau semata-mata perintah dan larangan saja, itu belum mencukupi kebanyakan orang. "Fi kafihim amma la yanbaghi." Di dalam mencegah mereka dari yang tidak sepantasnya. Kebanyakan orang itu apa? Kurang, yaitu rasa percayanya gitu ya, rasa siqahnya. Masa sih gak boleh gini aja, cuma gitu saja kok gak boleh ya. Kenapa sih harus begitu ya. Kan gak harusnya begitu ya. Gak usah juga gak apa-apa. Jadi masih apa, banyak berontaknya. Belum punya nafsun yang mutmainnah, yang tunduk, tenang, patuh. Kebanyakan ya, manusia itu begitu. Jadi kalau cuma diperintah kerjakan ini, tinggalkan ini, dia mesti akan berontak dan bertanya-tanya, kenapa harus kerjakan ini? Kenapa itu enggak boleh? Kalau sekedar apa? Yang ditahu, yang dia tahu cuma apa? Ini perintah, ini larangan. Pokoknya ini perintah, pokoknya ini larangan, gitu saja ya. Itu biasanya orang masih apa? Masih berontak jiwanya. Jadi kalau diterapkan kaidah ini diperintah. Karena begini loh, yang bakal terjadi kalau perintah ini dikerjakan. Kamu kan bisa begini, bisa begini, bisa begini. Dan kalau tidak bisa, akan menjadi seperti ini, seperti ini. Diterangkan dengan sejelas-jelasnya, barulah dia apa? Lebih memiliki ketenangan, kecenderungan untuk nurut. Apalagi kalau yang menyampaikannya seorang yang apa? Dia percayai ilmunya, dia thiqah dengan orang tadi. Masya Allah, itu akan sangat nurut. Sama kayak ada orang sakit nih. Kalau yang nasihati dia itu orang yang dia enggak mantep, enggak tikoh gini. Pak, jangan makan ini, nanti kambuh begini-begini. Makan yang ini. Mesti dia kan masih apa? Berontak. Masa sih? Yang benar aja. Masa makan ini dia enggak boleh? Masa harus yang kayak gitu? Bosan ya. Ya mungkin dia akan berontak. Tapi coba, kalau yang menerangkan dia orang yang dia siapa percaya, dan dengan penjelasan yang sangat gamblang dan betul-betul mengena dalam diri ya. Begini pak, bapak ini kena penyakit ini, penyakit ini disebabkan oleh ini. Kenapa bapak diperintah makan yang ini? Karena makanan ini mengandung unsur ini ya. Sehingga unsur ini dibutuhkan bagi badan bapak ini demi apa? Mencegah timbulnya ini. Kenapa yang itu dilarang? Karena itu mengandung unsur ini. Dengan bahasa yang apa? Seilmiah mungkin gitu ya. Serasionalis mungkin ya. apa yang bisa dicerna begitu. Sadar, insyaallah dia akan apa? Cenderung untuk nur. Tapi dengan bahasa yang sangat halus, gitu ya, yang sangat santun. Tunduk dia, kan tunduk. Ya. Walaupun mungkin sebelumnya apa? Sangat ingin makanan itu. Tapi ketika sudah diterangkan dari orang yang dia sangat percayai, dia tidak akan berani. Sayang pada dirinya sendiri, ya gitu. Makanan ini walaupun sebelumnya dia mungkin waduh enggak selera makan ini. Mungkin pahit atau mungkin enggak ada rasanya, dia kan berani makan. Iya. Karena dia tahu hasil yang bakal dia capai dengan makanan ini. Begitulah ya gambarannya dalam urusan perintah dan larangan. Agar bisa istiqamah itu perlu diterangkan kebaikan apa yang bakal hilang kalau tidak menuruti petunjuk yang lurus. Kemudaratan apa yang bakal terjadi kalau petunjuk yang lurus ini tidak dijalani. Ini dia menyimpang. Cenderung mengikuti hawa nafsu. Nah, begitu. Ya, terus. كذلك قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة الآية. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن استتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta dan anak kalian itu adalah fitnah, ujian bagi kalian. Dan ini kebanyakan kata Syekh, malat biaksari nufusil khalqi an tariq istiqamah. Harta dan anak-anak ini yang membuat kebanyakan orang itu nafsunya keluar dari jalan istiqamah demi memburu harta. Sholat diabaikan, puasa tidak dikerjakan, maksiat dianggap mudah, pelanggaran-pelanggaran seakan-akan tidak merasa bersalah. Alasannya kan cari nafkah juga ibadah. Gitu. Kalau nggak makan, bagaimana saya bisa hidup? Nah, ini ujian harta ya. Banyak orang terjatuh, meninggalkan larangan. Meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Alasannya mal, harta. Dan juga alasan yang lain adalah aulad, anak. Anak saya mau makan apa? Bagaimana nanti sekolahnya? Dan seterusnya. Bagaimana nanti masa depannya? Ya, karena saya yang jaga pada anaknya, dia lakukan apapun yang walaupun itu sesungguhnya adalah pelanggaran. Maka Allah katakan, wa'lamu ketahuilah annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa harta dan anak kalian itu fitnah, ujian bagi kalian. Menguji keistiqomahan kalian, keteguhan kalian di dalam menjalani perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tidak sampai di situ saja, Allah Ta'ala menjelaskannya. Dilanjutkan dengan ayatnya, wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah di sisinya ada ajrun azim, pahala yang besar. Artinya, kalau kamu mau istiqomah, kamu akan dapat itu. Pahala yang besar. Jadi kalau kamu tidak mengikuti jalan istiqomah ini, tidak akan kamu dapat ini. Nah, sehingga dari situ orang apa? Dilatih dia untuk berpikir dan menimbang secara adil. Mana yang dia lebih kedepankan? Kesenangan yang hanya sesaat, sedikit, mataun qalil, atau kesenangan yang abadi? Jauh lebih besar. Tentu orang yang berakal akan lebih memilih apa? Kesenangan yang abadi. Ya sudahlah, di dunia ini gak apa-apa, makan seadanya. Sabar nari tahu tempe, gak masalah, yang penting dan sehat kondisi. Jadi dia, yang penting saya bisa sholat, yang penting saya bisa puasa, yang penting saya bisa menjalani perintah Allah Ta'ala, saya bisa tinggalkan larangannya. Saya mengharapkan di sana ada yang disurga. Nah, gitu. Itu kalau sudah sadar dia, ya, akal yang sehat. Begitu pula dia bisa mengingatkan anak-anaknya, ya, untuk istiqomah, ya, hidup seadanya, sederhana. Yang penting di atas jalan yang benar. Ya. Tidak menginginkan dari anaknya apa sesuatu yang muluk, terlalu tinggi. Yang penting kamu jadi anak soleh nak. Bapak enggak menuntut dari kamu yang kamu harus jadi pilot, harus jadi insinyur, harus jadi ini, jadi itu. Itu bukan harapan Bapak. Yang Bapak harapkan adalah kamu menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah. Yang rajin dalam beribadah. Itu sudah menyenangkan hati Bapak. Sudah adem, ayem. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia dapat yang lebih besar. Karena dia tahu ini, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Apa yang di sisi Allah itu jauh lebih besar. Nah, paham ya? Coba renungkan ayat ini, kita akan dapati bahwa di dalam ayat ini ada penerapan kaidah ini. Nah, ketika kebanyakan jiwa manusia itu cenderung memburu harta, cenderung bagaimana anaknya ini bisa apa? Sukses, ya kan? Anaknya bisa jadi orang lah istilahnya. Punya pendidikan tinggi, pekerjaan yang sangat bonafit, dan yang semisalnya menganggap itulah keberhasilan orang tua, keberhasilan hidup. Nah, maka Allah katakan tidak, justru itu adalah fitnah, ujian. Kebahagiaan hidup, masa depan yang cerah, ya, itu ada di sisi Allah Ta'ala. Dengan kamu menjalani petunjuknya, itulah masa depanmu yang cerah. Disitulah kebahagiaanmu yang hakiki. Nah, sadar, insya Allah dia akan bisa apa? Istiqomah dan membawa anak dan istrinya juga untuk bisa berada di jalan yang lurus. Terus. Wa qala ta'ala ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu 'alaihim wakila. Nah, lihat. Contoh lagi. Ketika terjadi perbedaan sikap di kalangan muslimin dalam menyikapi orang-orang munafik, ada yang membela, ada yang apa memberikan sikap barok, berlepas diri, membenci. Maka Allah katakan, ha antum haula, beginilah kalian ini, jadaltum anhum fil hayati dunya, kalian berjidal ya, anhum, saling berdebat, saling berselisih demi membela mereka al-munafikun di kehidupan dunia ini. Kenapa kok enggak satu manhaj, enggak satu sikap dalam menyikapi kaum munafikin? Yang jelas-jelas mereka itu adalah aduwullah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah perintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafikin waghluz alaihi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Perangi orang kafir itu dan juga orang munafik. Bersikap kasarlah kepada mereka. Tempat mereka di jahannam. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Harusnya muslimin mukminin satu dalam menyikapi mereka. Ya, kenapa kalian wahai muslimin ada yang membela mereka? Maka Allah katakan, "Famayjadillah anhum yaumul qiyamah." Siapa dari kalian yang mau mendebat Allah demi membela mereka orang munafik itu nanti pada hari kiamat? Apakah kalian tetap membela mereka nanti pada hari kiamat? Amma yakuna alaihi wakila? Ada siapakah yang menjadi wakil atas mereka? Artinya terkadang kan ada saja dalam dirimu rasa mengikuti apa perasaan ini, yuk boh ya jangan teman-teman begitulah, walaupun munafik munafikan si manusia ini, masa dibilang kilat benar itu anjing neraka lo, siap perasaan dikit lah. Oh gitu ya. Masa dibilang ya, begini begitu. Ya dia juga kan manusia. Dan seterusnya. Maka ingatkan dengan ayat. Kamu mendebat ya, saudaramu kaum mukminin yang bersikap keras dan kasar kepada mereka demi membela mereka, apakah kamu akan mendebat Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat ketika Allah hendak menghukum mereka orang-orang munafik? Yang Allah katakan, innal munafikin apa? Fiddarkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tempat yang paling dasar dari neraka. Siapa yang mau mendebat Allah dalam keputusan Allah seperti itu? Yang menyebut mereka kayak orang khawarij itu sebagai kila benar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seterusnya sebutkan. Nah, artinya apa? Kalau kita sekedar mengikuti perasaan ya, demi apa membela orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala, maka akan terjadi pada kita sesuatu yang besar, yaitu kita menyebut Allah nanti pada hari kiamat. Siapa yang berani menyebut Allah pada hari kiamat? Nah, akan menjadi wakil orang-orang munafik. Siapa yang mau jadi wakil mereka nanti terakhir? coba berpikir gitu. Oh iya. Enggak sampai dengan gitu. Insyaallah lebih apa? Bisa sadari sendiri. Nah, istiqamah. Terus wa qala ta'ala man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini juga Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah ayat 20, siapa yang menginginkan harthal akhirah, yaitu apa, hasil di akhirat, menanam dan dia menuai hasilnya nanti di akhirat, maka Allah katakan nazid lahu fi harsi, kami akan tambah untuk dia dalam apa yang dia tanam, ini hasilnya akan dilipat gandakan. Di dunia beramal untuk akhirat, maka Allah apa? Tambah hasilnya. Allah gandakan hasilnya nanti dia. Satu kebaikan yang dia tanam di dunia ini untuk akhiratnya, Allah kasih apa? 10 kebaikan. Bahkan bisa lebih dari itu. Jika Allah menghendaki. Tapi sebaliknya, wa man kana yuridu hasad dunya, siapa yang pinginnya tanaman dunia, beramal menanam di dunia ini ya untuk dunia, untuk hasil yang segera apa dia dapat, dia rasakan, nu'ti minha, kami akan berikan kepada dia bagian dari dunia ini. Tapi apa, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dia tidak mendapatkan bagian apapun nanti dia. Coba pilih mana yang lebih kamu utamakan. Kalau begitulah kenyataannya. Beramal berbuat di dunia itu kalau untuk dunia, ya itu sangat memayahkan, melelahkan. Dan hasilnya pun tidak seberapa. Coba saja. Dari yang tingkat amalan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Berat payah. Tapi hasilnya tidak seberapa. Tidak seberapa. Kalau sekedar itu saja yang biasa. Nggak ada niat akhiratnya. Kerja pagi, keluar dari rumah, becak. Ya, sekedar niat dunia saja. Sampai amalan akhirat pun nggak dia pedulikan. Keluar pagi itu belum selesai subuh. Demi apa? Dapat pelanggan. Pulang siang capek, waktunya zuhur enggak sholat. Waktunya asar santai-santai. Enggak ada amalan akhiratnya. Yang ada amalan dunia. Capek enggak itu? Capek, lelah. Dapatnya berapa? Paling cuma dapat sekian gitu. Yang itu habis. Enggak usah nunggu besok. Hari itu habis nanti. Ya. Akhirnya apa? Enggak dapat apa-apa. Bahkan apa? Hukuman menanti dia. Atau ekonominya lebih tinggi dari itu. Harus pendidikan dulu. Pendidikannya lama, bertahun-tahun, biaya besar. Saat dia dapat gelar, bekerja, dapat ya segitu-segitu saja. Itu kalau belum dipotong sakitnya loh. Biasanya orang kayak gitu sakitnya yang macam-macam ini. Apa habis di jalan misalnya penghasilannya itu. Nah, belum lagi kalau yang biaya sekolah yang utang. Nah, dia kerja dapat hasil nggak langsung dirasakan, bayar utang dulu. Kalau itu yang dia cari semata-mata itu, dengan meninggalkan amalan akhirat, sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, kewajiban-kewajiban agama enggak diperhatikan, larangan agama dianggap remeh. Dunia niatnya ya sudah, Allah berikan apa yang dia inginkan itu, tapi di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Bandingkan dengan orang yang yuridu harsal akhirah, yang dia inginkan itu tanaman untuk akhiratnya. Di dunia itu hidupnya mudah, karena untuk hidup bahagia itu nggak harus apa pendidikan tinggi, nggak harus kemudian sampai sebegitu besarnya dia mengorbankan dirinya sampai nggak sholat, nggak puasa, nggak macam-macam, nggak ngerti agama. Mau itu bahagia di dunia itu mudah bila Allah menghendaki ya. Sekedar hidup bisa aman, badan sehat, kebutuhan hari itu terpenuhi. Itu kata Nabi SAW, seakan-akan orang yang seperti itu diberikan untuk dia apa? Dunia dari segala sisinya. Bukan dalam hadis di kitab Al-Adab Mufrad itu. Siapa yang di pagi hari dalam keadaan aman, badan sehat, kebutuhan hari itu terpenuhi, maka seakan-akan apa? Diberikan kepada dia dunia ini dari segala sisinya. Karena dunia ini, intinya itu ini. Bagaimana bisa apa? Aman, bisa tenang ya. Bagaimana bisa sehat? Dan bagaimana bisa berkecukupan pada saat itu. Masalah besok kan kita gak tahu. Besok masih hidup tangga juga gak tahu. Coba. Semua orang kan yang dicari ini. Dan bisa dicapai tanpa harus apa? Yang payah. Justru hidup aman, hidup tentram, hidup damai itu seringkalinya mudah didapat dengan apa? Hidup apa adanya. Justru orang yang hidup serba mewah itu biasanya apa? Lebih banyak was-was. Nah, punya uang takut dicuri. Punya mobil itu loh. Takut apa? Lecet. Punya usaha, takut rugi, takut rugi. Gak tenang. Coba bandingkan dengan orang yang seadanya. Ya. Iso lebih bisa tidur itu, lebih pulih. Paling ya temannya nyamuk gitu aja. Bisa ditangani dengan beli autan atau pakai apa itu lampu, selesai sama. Walaupun tidurnya ya mungkin di lantai atau di tikar atau ya di kasur yang seadanya begitu, nyaman. Yang penting kan bisa hidup aman loh. Itu apa hidup dalam kemewahan kekayaan tapi nggak pernah merasa aman, kemana-mana kayak merasa diawasi orang gitu. Takut ada penjahat, takut ada orang Indo itu. Gak tenang. Coba. Kesehatan juga begitu. Gak harus makan yang satu porsi 500 ribu. Kok ada? Ini cuma dapat ceritanya aja. Ada Hoi cerita, pernah diajak makan di hotel itu. Setelah dia tahu bayarnya berapa, satu porsi kecil 500 ribu. Ini yang kalau dia beli nasi padang dapat berapa itu? Bisa diborong tuh nasi padang itu. Dan nikmat itu ya. Luar biasa nasi padang itu. Murah paling 5.000, 7.000, mahal 10.000 lah, 10.000. Luar biasa itu. Kenyangnya luar biasa. Yang penting kan badan sehat. Enggak harus mahal, enggak harus gengsi-gengsi ya. Nah, mau seafood atau mau apa, mudah, murah bisa dapat. Enggak harus yang di restoran berbintang berapa begitu. Ya. Datang aja ke pasar Pabian itu, cari ya, seafood, ya, masakan laut, masak sendiri. Ya. Nikmat itu, puas dan murah, ya. Sehat. Nah, sehingga enggak semahal untuk sehat itu. Begitu pula untuk kebutuhan terpenuhi. Manusia itu paling berapa sih porsi makannya? Sekuat-kuatnya orang itu 5 piring mungkin dia makan. Enggak lebih. Umumnya 1 piring aja udah kenyang. Yang penting kan sekarang ini, besok ya nanti urusannya ya. Enggak harus nyetok gitu. Nah, coba kalau cara pandangnya begitu. Dia kenapa tenang hidup, aman, sehat, dan merasa cukup terpenuhi. Nah, makanya memang disebut dalam hadis itu, ya, barang siapa yang akhirat adalah cita-citanya, keinginannya, hatinya itu akan apa? Satu. Akan diberikan pada dia apa? Rasa cukup. Dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan apa? Hina. Ini. Datang sendiri. Tapi sebaliknya, siapa yang dunia itu yang jadi cita-citanya? Cita-cita dia? Ya. Ambisinya? Hatinya Allah akan buat apa? Terpecah-pecah. Nah, kemudian Allah akan apa? Jadikan kefakiran terus dalam pandangannya. Gak pernah merasa cukup. Selalu kurang, selalu kurang. Gak pernah ada apa? Puas. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sebatas yang sudah ditakdirkan saja. Ada orang itu kalau punya prinsip dunia itu begitu. Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Sepenuhnya. All out. Sepenuhnya. Berikan konsentrasimu untuk dunia. Kalau ingin jadi orang sukses. Katanya. Ya, begitu. Sampai enggak tahu taklim, enggak tahu sholat. Nggak tahu jamaah, kalaupun masih mikirin sholat ya, seringnya telat sendiri, nggak jamaah. Mana itu pikirannya dunia. Akhirnya apa? Hatinya akan hancur dan pecah-pecah. Nggak pernah merasa apa? Satu. Dan nggak pernah merasa cukup. Selalu dalam apa? Kekurangan. Sifatnya dunia. Man humani la yasba'an. Kata Nabi SAW. Ada dua orang yang punya keinginan. Ya. Yang gak pernah merasa kenyang. Yang pertama adalah. Pencari dunia dan pencari ilmu yang kedua. Hanya saja yang pertama tetap celah. Yang kedua terpuji. Kalau nyari dunia, nggak pernah akan merasakannya. Itu celah. Cenderungnya apa? Dam, celaan. Kalau mencari ilmu, begitu juga nggak pernah merasa puas. Dia akan terus merasa apa? kurang sempurna pada dirinya. Wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Ternyata di sana ada ilmu yang belum dia dapat. Dia pelajari sampai selesai, ternyata di sana masih ada lagi. Terus begitu. Nah, ini dikatakan oleh ulama kita, andaikan kamu berikan semua umurmu untuk ilmu, ilmu hanya memberikan untukmu separuhnya. Kenapa? Luas dan dalam begitu pencabangannya itu. Yang kalau kita pelajari sekarang ini mungkin masih sifatnya apa? Dasar yang sangat awal, pemula. Kita belum sampai apa? Menjabarkan dengan luas dan dalam. Nanti kalau kita sudah mulai punya apa kemapanan dalam membahas, ibarat ulama itu udah mulai bisa berenang gitu dalam lautan ilmu, kita akan tahu sendiri. Ternyata kita ini belum sampai mana-mana, masih ya di pinggiran, belum sampai mana-mana ya. Masih jauh luas sekali yang harus kita apa tempuh. Satu bidang ini pencabangannya itu banyak dan dalam, detail, yang sudah dilewati oleh para ulama sebelum kita, habis usia mereka di situ. Nah, Sahih Al-Bukhari itu loh, disusun oleh Imam Bukhari itu berapa? Puluhan tahun. Habis usianya untuk itu. Kita ingin menguasainya, nggak mungkin sekedar 2-3 hari, juga sama puluhan tahun kalau ingin betul-betul apa, mungkin menguasainya. Jadi kalau sudah baca ya mungkin bisa berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi kalau ingin mungkin betul-betul menguasai betul ya, yang nulisnya saja itu loh, menguasainya itu puluhan tahun baru hasil jadi kitab. Ini yang dikira apa ulama yang nyusun buku-buku ini sekedar duduk nyantai gitu. Enggak. Mereka pikirkan satu demi satu. Sesuai dengan perjalanan hari dan kesibukannya. Tambah lagi tulisan lagi. Nanti tambah lagi terus sampai tamam. Di total itu seringkalinya lebih dari 10 tahun. Nah, ini kayak sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu lebih dari 10 tahun. Sebalik itu. Yang kita mungkin kalau baca, nah sebulan selesai. Nah, tapi apakah menguasainya, apakah betul-betul mengerti sebelumnya? Nah, ini yang perlu ditanyakannya. Ini ketika ada orang datang ke Imam Malik, membaca kitab Muwatta, dia hafal sama 40 hari. Kalimatnya apa? Saya menyusun Muwatta ini 40 tahun. Kamu menghafal yang 40 hari, enggak akan kamu paham. Beliau menyusunnya 40 tahun. Baru selesai. Ya, kamu kok merasa sudah menguasai Muwatta? Ditanya berapa lama hafal? 40 hari. Saking kuatnya hafalan itu, 40 hari. Dihafal Muwatta. Tapi apa? Enggak akan paham kamu. Oh, saya yang nyusun ini loh, 40 tahun saya nyusunnya. Nah gitu. Oh ya. Akhirnya stop. Terus. Wa qala ta'ala afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Nah ini juga contoh dalam surat Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207. Allah katakan, afara'ait, tidakkah kamu lihat? Immatta'nahum sinin, bila kami memberikan kepada mereka kesenangan bertahun-tahun dalam keadaan mereka tetap dalam apa? Penyimpangannya. Dibiarkan gitu. Apakah tambah umur itu bermanfaat buat mereka? Sumaja'ahum makanu yu'adun, kemudian setelah itu datang kepada mereka apa yang dulu dijanjikan kepada mereka, diancamkan kepada mereka. Ma'amna anhum makalimatun, tidak bermanfaat bagi mereka apa yang dulu mereka apa dibuat senang-senang. Panjang umur, harta berlimpah, anak banyak, ya keturunan banyak, itu semua tidak ada manfaatnya kalau sudah datang apa hukuman Allah. Kalau tetap dalam kondisi apa menyimpang, mau hidup setahun atau 1000 tahun, kalau yang menyimpang ya tidak ada apa manfaatnya dari menghindar dari hukuman Allah Ta'ala. Orang-orang musyrikin kan begitu ya, angan-angannya ya, ini andaikan hidup 1000 tahun lagi. Allah katakan, seandainya kamu diberi keinginan 1000 tahun, apakah itu menyelamatkan kamu dari azab Allah dalam keadaan kamu tetap menyimpang seperti itu? Tidak sama sekali apa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Tidak ada tempat berlari. Mau lari kemana? Sampai pun misalkan orang sekarang dia diberi kemampuan sana, hijrah ke Mars, apa bisa lari dari hukuman Allah? Nah, bisa kalau sudah datang apa saatnya. Mau lari kemana? Sehingga itu tidak apa bermanfaat. Kamu ikuti hawa nafsumu yang kemana kamu suka, tidak bisa kamu membuat apa lari dari hukuman Allah. Orang yang disebut dalam hadis ketika mau meninggal dia takut hukuman Allah, dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau nanti saya mati bakar jasad saya sampai jadi abu, kemudian hambur-hamburkan di ya tepi pantai biar ditiup angin yang kencang sehingga hilang jasad saya. Dia apa bermanfaat? Tidak bermanfaat. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan jasad yang sudah jadi abu yang ditiup angin tadi. Sesaat, sekejap, kembali pada wujud semulanya. Tanya dia, apa yang membuat wujud seperti ini? Dia mengatakan apa? Karena takut kepada mu, ya Allah. Nah, maka Allah maafkan karena kejahilannya, kemudian. Ini tidak bisa lari dari hukuman Allah. Maka sadarilah wahai orang-orang yang berada dalam penyimpangan, bahwa penyimpanganmu itu tidak bisa membuatmu apa lepas dari hukuman Allah. Semakin kamu menyimpang, semakin berat hukumannya. Sanastajriduhum min haitsu la ya'lamun wa ummi lahum inna kaidi matin. Itu hanya istighfar dielu-elu oleh Allah Ta'ala yang kebanyakan orang enggak sadar. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya itu amatlah kuat. Nah, terus wal ayatu fi hadzal ma'nal jalili katsiratun jiddan. فإذا بان للنادر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر والله أعلم. نعم. Ayat yang semena dengan ini sangat banyak kata sih. Ya. Maka bila sudah nampak bagi orang yang memperhatikan penjelasan ini, ini mana asalnya, mana kaidahnya dari ini semua? Kalau dia sudah tahu kaidahnya yang sudah disediakan di awalnya, maka akan mudah bagi dia menempatkan setiap apa yang datang dari ayat-ayat tadi sesuai dengan kaidahnya. Apapun ayat-ayat Al-Quran yang dia lewati, kalau ini kaidah yang dia pahami, dia akan bisa tahu. Oh, ini contoh ayat. Ayat ini menerangkan seperti ini. Kalau dia paham. Karena ini membahas dalam banyak hal ya. Coba dalam masalah harta, anak-anak, kemudian lagi dalam masalah menyikapi orang yang menanti, ya, masalah bercita-cita dunia, bercita-cita akhirat, ya, dalam masalah itu kesenangan, ya, tambah usia, tambah umur, ya, kalau dalam penyimpangan itu enggak bermanfaat. Dan seterusnya yang lainnya, nah, selagi tidak di jalan keistiqomahan, apapun itu tidak apa bermanfaat, madarat. Hilang dari dia kebaikan yang sesungguhnya dia inginkan. Berlaku bagi dia madarat yang sesungguhnya dia ingin berlari darinya, ya. Banyak orang kan kalau ditanya ingin baik gitu ya, pengen hidup bahagia. Enggak ada yang ingin merugi, enggak ada yang ingin sengsara. Tapi banyak yang tidak memahami kebahagiaan yang seperti apa yang diinginkan. Bagaimana caranya gitu. Kerugian seperti apa yang paling menakutkan? Bagaimana jalan selamat dari kalinya? Itu yang banyak tidak diketahui. Sehingga keadaannya seperti yang Allah katakan itu, a'maluhum kasarabin yati'atin yahsabuhum dham'an ma'a hatta idza ja'u lam yajidu syai'an. Amalan mereka itu seperti fata morgana. Yang orang yang kehausan mengiranya itu air. Sampai ketika dia datang ke tempat tujuan tadi, dia enggak dapat dia apa-apa. Wa wajadallaha indahu fawaffa hisab. Dan dia dapat Allah dari sisinya memenuhi hisab balasannya. Kiranya udah benar ini. Ya, beruntung, selamat. Ternyata malah rugi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sab'a. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan pada kalian orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang yang ya, tersesat usahanya di kehidupan dunia ini dalam keadaan dia mengira telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Jadi apa? Tidak mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Nah, sehingga semua kebaikan itu hanya dengan apa? Beristiqamah di atas as-sirat al-mustaqim. Apa yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, yakini itu apa? Merugikan. Merugikan. Maka ini larang. Ya. Kalaupun ada yang menyenangkan, kesenangannya itu enggak sebanding dengan apa yang Allah janjikan buat hamba-hamba yang taat. Nah, menjalani ketaatan kalaupun mungkin terasa sempit susah, tapi kesusahannya jauh lebih ringan daripada mengikuti jalan yang menyimpang. Nah, ini terus berusaha diri kita itu disadarkan ini, yang dipahamkan prinsip ini dengan sering mengambil contoh-contoh dari Al-Quran dan sering mengamati kenyataan-kenyataan orang itu bagaimana, agar apa kuat dalam diri ini hidup tadi, sehingga kalau hati ini sudah memahami dengan benar, ilmu tadi sudah dipahami dengan bagus, itu insya Allah lebih apa membantu dia dalam peristiwa dengan menjalani ketaatan, dengan pula meninggalkan apa yang memang dilarang. Nah, dia tidak sekedar tahu ini perintah, tapi dia tahu apa hikmah di baliknya. Dia tidak sekedar tahu ini larangan, dilarang ini, tapi dia pun tahu apa hikmah di baliknya. Nah, itulah yang melebihkan orang yang berilmu di atas orang yang jahil. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Itu enggak akan sama. Ya. Walaupun sama-sama menjalani perintah, tapi beda. Ya, kesannya itu. Kemantapan dalam menjalannya itu yang beda. Keteguhan, kekokohannya itu berbeda. Orang yang jahil itu biasanya jalani, tapi kalau misalnya ada ujian itu kayak apa? Mudah terjungkal. Nah, mudah guncang dan lepas dari keistiqoman kalau sedikit saja apa datang ujian menerpa. Ya, orang yang alim, ya, yang betul-betul wafak, ya, mendapatkan taufik, ya, itu betul-betul pokoknya. Makanya kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan kebagusan amal, keistiqomahan. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanallah. Yang ini, syahadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.